Disebutkan dalam kitab As-Silsilah As-Sahihah, naha Rasulullah SAW an yanta'ila qa'iman. Naha Rasulullah, Rasulullah melarang untuk memakai sandal sambil berdiri. Mohon syarah hadis ini. Seingat saya beliau pun menerangkan di situ ya. Coba bisa dilihat di hadis ini kembali di Silsilah Sahihah. Karena terkadang beliau juga menyebutkan fikihnya. Makanya judulnya Silsilatu al-Hadits as-Sahihah wa syai'un min fikhiha. Ya, ada syai'un min fikhiha, ada sedikit dari fikihnya terkadang beliau sebutkan. Dan bab ini yang saya ingat bahwa ya, ini dilarang bagi terutama yang dikhawatirkan misalnya jatuh ya. Sepatu atau sandal yang mungkin agak sulit ya dipakai, maka yang seperti itu duduk ya, pakai dengan cara seperti itu insyaallah akan lebih selamat ya. Kalau dipakai dengan berdiri dikhawatirkan akan terjatuh. Adapun yang mudah untuk dipakai seperti misal kita pakai sandal jepit ya, sandal slop yang sangat mudah dipakai dan kemungkinannya tidak ada masalah dipakai sambil berdiri, maka insyaallah tidak mengapa. Wallahu alam, coba bisa dilihat kembali, dicek kembali di kitab tersebut.